Al-Islam dimanapun Anda. Kita akan simak dan ikuti kajian secara langsung bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala dari Masjid Shiratal Mustaqim di Kebon Nanas, Tangerang, dengan bahasan tema Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kami ulangi, bahasan tema Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan kita simak berikut ini dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Allah menyebutkan wa takum minkum ummatun, hendaknya ada di antara kalian satu umat. Yang bagaimana? Wa takum minkum ummatun yad'una al-khair, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin jadi orang-orang yang bahagia, ingin menjadi orang-orang yang beruntung, kita selalu mengajak manusia kepada kebaikan, kemudian menyuruh yang ma'ruf, kemudian mencegah yang mungkar. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan di ayat 110-nya dalam surah yang sama, di surah Ali Imran, ketika Allah menyebutkan tentang kebaikan umat Islam ini dan kebaikan generasi yang pertama dari umat ini, Allah menyebutkan bahwa di antara ciri mereka adalah menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharhumul fasiqun. Allah berfirman, kalianlah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam bahasa Arab ini biasa seperti itu disebutkan. Jadi susunannya, amar ma'ruf dulu, nahi mungkar, baru beriman. Maksudnya jelas, yang pokok beriman dulu. Beriman, kemudian menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, lebih baik buat mereka. Jadi kalau orang-orang ahlul kitab itu beriman, lebih baik buat mereka. Kata kalimat lebih baik bukan menunjukkan bahwa beriman itu adalah utama. Beriman itu wajib. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini di ayat 110. Dan masih banyak lagi ayat yang lain yang menjelaskan tentang wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Sebab kalau tidak kita menyuruh yang ma'ruf, tidak mencegah yang mungkar, maka Allah akan turunkan musibah, Allah akan turunkan hukuman kepada umat Islam ini, sampai doa kita pun enggak dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna al munkar au la yushikanna Allahu ayanzil alaikum iqaban thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Sungguh-sungguh kalian menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau kalau kalian tidak lakukan, Allah akan turunkan kepada kalian hukuman, kemudian kalian berdoa dan Allah tidak akan kabulkan doa kalian. Jadi ikhwan fi din, jazakumullah, amar ma'ruf ini wajib yang harus kita laksanakan. Nanti tentang hukumnya kita akan bahas di buku ini. Kemudian disebutkan menurut ahlu sunnah wal jamaah, karena ada juga al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar yang dilakukan oleh sebagian orang yang keluar dari manhaj yang hak ini. Ada yang mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar tanpa ilmu. Ada yang mereka menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar yang memang bukan hak kekuasaannya, yang merupakan hak ulil amri. Ada juga orang yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar dengan memberontak kepada penguasa, seperti yang dilakukan oleh Khawarij dan juga oleh Mu'tazilah. Ini semua menyalahi manhaj yang hak. Maka saya sebutkan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada di antara manusia yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Di antara manusia ada yang menyuruh yang ma'ruf tapi tidak mencegah yang mungkar. Saya ulangi. Di antara manusia yang sempurna, dia menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh para ulama al-sunnah. Tapi ada di antara manusia yang mereka menyuruh yang ma'ruf tapi tidak mencegah yang mungkar. Menyuruh yang ma'ruf tapi enggak mencegah yang mungkar. Di antara manusia ada menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, tapi mereka dengan kekerasan, dengan paksaan. Ada juga menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, tapi bukan wewenang dia. Ada juga yang sama sekali tidak menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, sama sekali tidak. Jadi dia tidak melakukan sama sekali, baik yang ma'ruf maupun yang mungkar. Ini semua menyalahi syariat. Yang pertama saja yang sesuai dengan syariat. Jadi ikhwan fillah na'zakumullah, ini harus tegak tapi menurut syariat. Karena semua kadang-kadang juga mengatakan kita dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, pada hakikatnya mereka mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada kesyirikan dan yang lainnya. Kita bahas ikhwan fillah na'zakumullah, kita definisi tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar lebih dahulu. Nanti saya akan sebutkan contoh-contohnya, banyak sekali. Jadi al-ma'ruf, apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf di bab yang pertama? Dijelaskan oleh Imam Ibn al-Athir rahimahullah, yang wafat tahun 606 Hijriah. Beliau mengatakan al-ma'ruf adalah satu nama yang mencakup segala apa yang dikenal berupa ketaatan kepada Allah, pendekatan diri kepadanya, berbuat baik kepada manusia, dan segala apa yang disunnahkan oleh syariat dari berbagai kebaikan, dan apa yang dilarang olehnya dari segala macam kejelekan. Di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, yang wafat tahun 425 Hijriah. Beliau mengatakan, al-ma'ruf adalah satu nama bagi setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya oleh akal atau syariat, sedangkan al-munkar adalah apa yang diingkari oleh keduanya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan al-ma'ruf adalah satu nama yang mencakup bagi segala apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh. Jadi yang dikatakan al-ma'ruf menurut syariat itu segala hal yang dianggap baik oleh syariat, diperintahkan untuk melakukannya, syariat memujinya serta memuji orang yang melakukannya. Segala bentuk ketaatan kepada Allah masuk dalam pengertian ini, dan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya. Ini penjelasan tentang al-ma'ruf. Contoh, contoh al-ma'ruf seperti menyuruh orang untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, ini al-ma'ruf. Bahkan ma'ruf yang paling ma'ruf adalah mentauhidkan Allah. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Ini al-ma'ruf. Contoh ma'ruf yang lain artinya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Ini perbuatan yang ma'ruf. Tidak boleh mengingkari nama dan sifat Allah. Tidak boleh mentakwil nama dan sifat Allah. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menafikan apa yang Allah dan Rasulnya menafikan daripadanya. Kemudian contoh yang ma'ruf lagi, yaitu kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ma'ruf. Kalau tadi disebutkan oleh Ibnu Athir dan terbentuk ma'ruf, yaitu berbuat baik kepada manusia. Kalau kita berbuat baik kepada manusia, yang pertama kali siapa? Orang tua kita. Makanya Allah ketika menyebutkan dalam Al-Quran tentang wajibnya beribadah kepada Allah, Allah sebutkan berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Ini ma'ruf. Makanya kita selalu menganjurkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan dakwah kita di samping mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, juga kita mengajak manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Contoh lagi yang ma'ruf yang lain, yaitu sholat. Ini ma'ruf. Dan mengajak orang untuk sholat. Karena kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang tidak sholat yang lima waktu. Meninggalkan sholat merupakan kemungkaran, dosa besar yang paling besar setelah syirik, meninggalkan sholat. Maka ketika kita mengajak orang untuk sholat, ini perbuatan yang ma'ruf. Mengajak orang untuk mengeluarkan zakat, perbuatan yang ma'ruf. Mengajak orang untuk berpuasa di bulan Ramadan, ini yang ma'ruf. Mengajak orang untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, ini perbuatan yang ma'ruf. Kemudian juga berlaku adil kepada manusia, perbuatan yang ma'ruf. Mengajak orang dan mengajak juga ulil amri untuk menegakkan syariat Islam, ini ma'ruf. Menegakkan syariat Islam, kalau kita berbicara tentang penegakkan syariat Islam, itu untuk semuanya, bukan hanya untuk ulil amri. Untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, family kita, masyarakat, dan juga kepada orang-orang yang di atas. Ketika kita berbicara tentang penegakkan syariat Islam dalam artian keseluruhan, bukan hanya untuk orang tertentu. Dan ini ma'ruf. Kemudian juga kita menyuruh orang untuk berbuat baik kepada sanak kerabat, ini perbuatan yang ma'ruf. Kemudian berlaku adil di antara manusia, perbuatan yang ma'ruf. Dan yang lainnya banyak sekali, puluhan, kalau contohkan ini puluhan, bahkan ratusan perbuatan yang ma'ruf. Itu contoh, contoh yang ma'ruf. Atau memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan minum kepada orang yang haus, bersedekah kepada fuqara dan masakin, ini semua perbuatan yang ma'ruf. Makanya Allah ketika menyebutkan seluruhnya itu mencakup dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub was sahibi bil jambi wabni sabil wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah menyebutkan, hendaklah beribadahnya kepada Allah saja. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian, kepada sanak kerabat. Kepada sanak kerabat, kepada tetangga yang dekat, kepada tetangga yang jauh, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada hamba saya. Disuruh kita untuk berbuat baik kepada mereka. Dan ini semuanya ma'ruf. Dan gak boleh kita menganggap remeh perbuatan yang ma'ruf, sekecil apapun juga. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita, ya nisa'al muslimat la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau firsina syatin. Wahai para wanita muslimah, jangan kalian menganggap remeh meskipun kalian masak satu kaki kambing kemudian kalian memberikan kepada tetangga kalian, jangan anggap remeh. Ini perbuatan yang baik. Memberikan sayur kepada tetangga, ini perbuatan yang baik. Ini ma'ruf. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi ma'ruf itu luas, banyak artinya. Kemudian sekarang kita bicara tentang mungkar. Al-mungkar. Al-mungkar menurut syariat adalah segala hal yang diingkari, dilarang, dan dicela oleh syariat, serta dicela pula orang yang melakukannya. Masuk juga dalam definisi mungkar, yaitu segala bentuk kemaksiatan dan bid'ah. Yang pertama masuk dalam pengertian ini, yaitu mungkar, adalah syirik, menyekutukan Allah, serta mengingkari keesaan, rububiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan bahwa Al-Munkar adalah satu nama yang mencakup segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukuran menentukan sesuatu itu ma'ruf atau mungkar itu syariat, dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Kata beliau, dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dikatakan ma'ruf atau mungkar adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang menjadi tolak ukur itu adalah Quran dan Sunnah, bukan perasaan, bukan pikiran manusia, bukan adat istiadat, bukan tradisi, bukan budaya, bukan. Tapi dalilnya ada tidak dari Quran dan Sunnah. Ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul. Jadi mungkar sesuatu yang mencakup segala apa yang dilarang oleh Allah. Contoh mungkar, banyak contoh mungkar ya. Sama seperti ma'ruf tadi. Mungkar yang paling mungkar adalah syirik. Mungkar yang paling mungkar adalah syirik. Kezoliman yang paling zolim adalah syirik. Maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Makanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik itu yang amat besar. Jadi kesyirikan ini merupakan kezoliman yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar. Kita lihat di mana-mana kemungkaran luar biasa di Indonesia ini. Kesyirikan. Orang-orang yang menyembah kubur, beribadah kepada kubur, datang ke kubur wali-wali, mereka minta di sana. Ini perbuatan mungkar atau tidak? Mungkar. Perhatikan ya. Bukan ziarah kubur, ziarah kubur kita dianjurkan. Tapi ketika mereka ziarah kubur, mereka minta kepada penghuni kubur, ini merupakan perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Ada tidak di Indonesia? Banyak. Jutaan yang melakukan demikian, jutaan. Baik itu kuburan Wali Songo atau bukan, atau kuburannya sapi atau kerbo atau yang lain didatangi oleh orang. Atau fiktif, bukan kuburan, fiktif. Orang datang di Indonesia ini. Belum lagi yang menyembah batu, pohon. Ini kesyirikan. Ini mungkar. Dan ini kewajibannya para da'i, kewajiban para ulama, kewajiban ulil amri. Kewajiban ulil amri. Gak boleh dibiarkan. Kalau tidak, Allah turunkan azab kepada semuanya. Jadi kalau kita lihat orang yang datang ke kubur-kubur itu, luar biasa, anda bisa lihat. Mereka sampai ruku, sujud, menangis di sana, minta kepada penghuni kubur. Ini syirik. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah, Allah mengatakan bahwa mereka semuanya adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Ini yang mengatakan siapa? Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّا يَدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَيَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَيْهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan tidak ada di muka bumi ini orang yang paling sesat, kata Allah. Ini firman Allah dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, ayat 5 dan 6. Tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat, melainkan orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta kepada selain Allah, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, yang tidak bisa mendengar sampai hari kiamat. Mereka datang ke kubur itu, mereka minta di sana, enggak mendengar sampai hari kiamat. Orang-orang yang mati tidak mendengar sampai hari kiamat. Apabila nanti manusia dikumpulkan di hari kiamat, maka mereka, orang-orang yang datang kepada mereka itu menjadi musuh bagi mereka. Artinya orang-orang yang berdoa itu dan juga orang yang diminta itu akan jadi musuh. Kalau yang dimintanya orang soleh, yang dikubur itu orang soleh, orang datang dan ini betul-betul orang soleh, nanti mereka jadi musuh. Saya tidak suruh mereka untuk beribadah dan menyembah saya. Itu tujuannya apa? Untuk menghinakan mereka nanti pada hari kiamat dan diseret mereka ke dalam api neraka dengan sebab perbuatan syirik mereka. Karena dosa yang paling besar yang enggak akan diampuni oleh Allah kecuali kalau mereka taubat sebelum meninggal dunia. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 116. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni selain itu, artinya dosa selain syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sesat, Allah yang mengatakan demikian sesat. Jadi ini mungkar perbuatan syirik. Contoh lagi kesyirikan yang juga kemungkaran, banyaknya dukun-dukun, tukang-tukang sihir, santet, tukang ramal, orang pintar, paranormal. Ini kemungkaran. Sebab orang-orang yang datang ke dukun, datang ke tukang ramal, orang pintar, enggak diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Nabi bersabda, "Man ata'arrafan fasalan syai'in lam tuqbalahu salatun 40 laila." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, orang pintar, menanyakan sesuatu, enggak akan diterima salatnya selama 40 malam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul, man ata'arrafan aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi orang pintar, tukang ramal, dukun, maka dia telah kafir. Faqad kafara bima unzila Muhammad, sehingga sungguh dia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, tolong agak maju, ini kesian yang berdiri. Agak maju sedikit aja, jangan yang kosong-kosong diisi. Kesian yang berdiri di luar. Selanjutnya mohon bisa diperhatikan untuk nomor mobil yang seperti dengan nomor B1897 JB diharapkan bisa segera menggeser mobilnya karena mengalami mobil dari Ya, saya lanjutkan. Itu tadi yang diumumkan soal mobil, tolong segera ya. Tolong segera. Karena itu juga termasuk kemungkaran. Menghalangi mobil orang yang mau keluar enggak boleh. Kita parkir depan rumah orang. Ya. Kemudian juga di depan mobil lain yang memang dia mau keluar enggak boleh. Bahkan mengganggu orang lain enggak boleh dalam Islam. Saya lanjutkan. Contoh kemungkaran yang lain. Kalau tadi tentang dukun, tukang sihir, tukang ramal, kemudian juga orang-orang yang pakai jimat, masih banyak orang pakai jimat, ini juga syirik pakai jimat. Kata Nabi, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Nabi SAW bersabda, "Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqya-ruqya, jimat-jimat, tangkal-tangkal adalah syirik. Begitu juga tentang kemungkaran lagi yang lain, ini masih banyak bentuk kesyirikan-kesyirikan yang lain yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, menyembelih bukan karena Allah, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk penghuni kubur, menyembelih untuk Nyai Roro Kidul, menyembelih untuk keselamatan dan yang lainnya, ini semua syirik. Bab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, "La'anallahu man dzabaha li ghairillahi." Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Kita harus menyembelih karena Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Hendaklah kamu salat karena Allah dan menyembelih pun karena Allah. Enggak boleh kita menyembelih untuk penghuni kubur, enggak boleh. Menyembelih untuk jin, enggak boleh. Ini semua perbuatan syirik. Dan dilaknat oleh Allah. Dilaknat Rasulullah. Contoh kemungkaran lagi yang lain, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat. Banyak sekali, ya. Apakah itu di kantor, di sekolah, di kampus, di jalan, di pasar, di mana-mana, di rumah-rumah. Banyak sekali orang yang tidak sholat. Padahal sholat tiang agama. Dan meninggalkan sholat hukumnya merupakan dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya daripada zina. Lebih besar dosanya daripada minum khamr. Lebih besar dosanya daripada membunuh orang. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dan juga dijelaskan oleh Imam Nuqayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Sholat dan hukum orang meninggalkannya. Meninggalkan sholat hukumnya besar. Makanya di zaman dulu orang meninggalkan sholat itu dihukum. Kalau menurut Imam Syafi'i dan yang lainnya, orang yang meninggalkan sholat dibunuh yang melakukan ulil amri, atau dipenjara sampai dia tobat, atau ditakzir, dipecut, didera sampai dia tobat. Ini kemungkaran banyak di mana-mana dan orang membiarkan. Maka antum wajib itu menyuruh istri, anak untuk sholat, itu wajib. Kalau dia enggak sholat, pukul. Karena merintahkanlah Rasulullah SAW. Rasul bersabda di dalam hadis yang sahih, "Muru audadakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ishrin wa farriqu bainahum fil madaji." Kata Nabi, suruh anak kamu salat ketika mereka umur 7 tahun. 10 tahun enggak salat, pukul. Pukul. Pukul enggak boleh. Enggak salat dipukul. Kemudian pisahkan tempat tidur antara anak laki dan anak perempuan, harus pisah tempat tidurnya. Ini kemungkaran. Kemudian ini bentuk kemungkaran yang lain, yaitu orang tidak membayar zakat. Ini kemungkaran. Bentuk kemungkaran yang lain, yaitu orang-orang tidak puasa. Banyak Ramadan, banyak orang tidak puasa. Ini harus ditegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Banyak lagi tempat-tempat maksiat dilokalisir. Apakah minum khamar, apakah itu judi, apakah perzinaan, pelacuran. Ini maksiat semuanya. Dan tanggung jawabnya siapa? Ulil amri dalam masalah ini. Dia harus menutup tempat-tempat itu. Dan dia berdosa memberikan izin. Apakah dia sebagai kepala desa, lurah, wali kota, bupati, atau gubernur, dia berdosa besar kalau dia mengizinkan tempat-tempat maksiat. Tempat pelacuran, minum khamar. Dia sengaja untuk merusak bangsa ini. Bukan dia menjaga bangsa. Kalau dia betul menjaga bangsa ini untuk kebaikan, dia harus mencegah perbuatan mungkar itu. Karena yang melakukan siapa? Yang melakukan juga sebagian dari kaum muslimin. Tidak boleh. Alasan apapun tidak boleh. Apakah dia tersembunyi atau dilokalisir, tidak boleh. Semua maksiat hukumnya haram dan dosa besar. Tidak boleh diberikan izin. Ya, tempat-tempat konser musik atau enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Dilarang dalam syariat. Ini perbuatan mungkar. Narkoba, kemungkaran. Ganja, narkotik. Termasuk juga rokok. Ini juga masih dimanfaatkan oleh pemerintah. Apanya? Pajaknya dan iklannya. Sudah jelas kalau mereka ini orang-orang yang mengizinkan ya adanya rokok ini. Coba dibaca. Di iklannya sudah jelas tuh, membahayakan. Membahayakan ya jantung, menyebabkan kanker dan segala macam. Tapi tetap kalau mereka punya mata dan mata hati, mesti ditinggalkan itu dan dilarang. Ini hukumnya haram dalam Islam dan seluruh fatwa ulama menjelaskan haram. Jelas haram. Hatta fatwa majelis ulama Indonesia juga mengatakan haram. Ini kemungkar. Perjudian juga mungkar. Kemudian juga tidak terlaksananya hukum Islam juga mungkar. Kemudian juga anak-anak yang durhaka pada orang tua, ini juga kemungkaran. Orang-orang yang memutuskan silaturahmi juga kemungkaran. Kemudian menzalimi orang lain juga kemungkaran. Ini harus dijelaskan. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat kemungkaran puluhan bahkan ratusan, termasuk korupsi, termasuk pungli, termasuk sogok menyogok, suap menyuap, itu termasuk kemungkaran dalam Islam. Terbukanya aurat, banyak wanita yang terbuka aurat. telanjang, berpakaian tapi telanjang, ini tanggung jawab suaminya, tanggung jawab bapaknya. Dia harus suruh istrinya untuk pakai jilbab dengan sempurna. Dia harus suruh anaknya yang perempuan pakai jilbab. Kalau enggak, berdosa dia sampai hari kiamat. Dan termasuk orang yang jelek karena membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Sebab ada tiga golongan yang Allah enggak akan ajak bicara. Allah enggak akan lihat pada hari kiamat. Salasun la yanzuru Allah ilaihim yaumal qiyamati. Al-aql walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbiatu birijal wa dayus. Kata Nabi, ada tiga golongan yang Allah tidak akan lihat pada kiamat. Yaitu yang pertama, anak yang durhaka pada orang tua. Yang kedua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang dan menyerupai laki-laki. Yang ketiga, dayus. Dayus ini kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Ini banyak kita lihat perempuan-perempuan yang terbuka auratnya. Mungkin kalau orang-orang umum mereka belum paham. Tapi kalau dia orang yang sudah ngaji, dia harus suruh istrinya pakai jilbab. Dan harus diingatkan terus-menerus, enggak boleh dibiarkan. Ini kemungkaran. Terbukanya aurat merupakan kemungkaran dan membawa manusia kepada perzinaan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, bukan jangan berzina, jangan dekat di zina. Termasuk dibiarkannya anak laki dan perempuan berpacaran. Ini jalan menuju perzinaan. Allah berfirman, "Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan akan dekat di zina, karena zina itu perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, dosa besar dan sejelek-jelek jalan. Jadi ikhwan fillah, na'zakumullah, ini bentuk-bentuk kemungkaran banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya ketika melihat seperti ini, maka kita harus tahu bagaimana menurut syariat mengingkari kemungkaran. Dan kita harus selalu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Karena apa? Karena fadilahnya sangat besar. Kita lihat bab yang kedua. Di bab yang kedua tentang keutamaan amar-amar mungkar, ini banyak. Dan amar-amar mungkar bukan tugas para nabi dan para rasul yang pertama sampai yang terakhir alaihimussalatu wassalam. Semua nabi, semua rasul alaihimussalatu wassalam menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dikatakan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, untuk melihat di halaman 46, ketahuilah bahwa amar ma'ruf mungkar adalah poros yang paling agung dalam agama. Ia merupakan satu tugas penting yang karenanya Allah mengutus para nabi seluruhnya. Andai kata tugas ini ditiadakan, maka akan muncul kerusakan di mana-mana dan dunia pun akan binasa. Kemudian amar ma'ruf mungkar merupakan sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menyuruh yang ma'ruf, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi Muhammad SAW menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian juga termasuk kewajiban yang paling penting dalam Islam. Amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban yang paling penting dalam Islam. Kemudian juga sebagai sebab keutuhan, keselamatan, kebaikan bagi masyarakat. Jadi kalau masyarakat ini ingin baik, maka harus tegak al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar. Kalau tidak, ini akan semuanya dibinasakan oleh Allah. Antum lihat hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Matsalul qa'imi 'ala hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu 'ala safinatin fa asaba ba'dhum 'alaha wa ba'dhum asfalaha fa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum fa qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'a." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, perumpamaan orang yang tegak di atas batas-batas Allah, melaksanakan hukum-hukum Allah, dan orang-orang yang jatuh melanggar batas-batas Allah, seperti satu kaum yang mereka mengundi pembagian tempat di atas perahu. Sebagian mendapatkan bagian di atas, sebagian di bawah. Adapun orang yang berada di bawah, apabila mereka ingin mengambil air, mereka mesti melewati orang-orang yang berada di atas. Dan mereka mengatakan, seandainya kita lubangi perahu ini, kita tidak akan mengganggu orang yang berada di atas kita. Seandainya orang yang berada di atas membiarkan orang-orang yang berada di bawah melubangi perahu tersebut, maka akan binasalah semuanya. Dan seandainya mereka memegang tangan atau melarang orang-orang yang berada di bawah melakukan hal itu, maka selamatlah yang berada di atas dan juga yang di bawah semuanya. Selamat semuanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, At-Tirmidzi, Ahmad, Baihaqi, Al-Baghawi dalam syarah sunnah dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Jadi sini Nabi SAW menyebutkan tentang perumpamaan, kalau kemungkaran dibiarkan itu akan dibinasakan semuanya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Allah berfirman dalam hakmu hati-hati terhadap fitnah yang tidak mengenai orang-orang tertentu saja, tapi semua Allah akan kenakan. Dan ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras siksanya. Dalam surah Al-Anfal. Makanya kalau orang dibiarkan berbuat kemungkaran, maka yang lain juga semua kena dari perbuatan dosa itu. Jadi dibiarkan kemungkaran itu semuanya kena. Tapi enggak dibatasi dengan hitungan. Kadang-kadang orang mengatakan kalau ada orang berbuat maksiat 30 rumah, 40 rumah kena. Enggak ada ketentuan demikian dalam hadis, enggak ada. Artinya semua akan kena. Perbuatan dosa dan maksiat dilakukan oleh tetangga kita dan yang lainnya, maka tetangga membiarkan itu maksiat, dia akan kena. Dengan dasar ayat dan juga dengan dasar hadis ini. Kemudian juga amar ma'ruf nahi munkar akan menghidupkan hati. Kalau kita selalu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, hati kita ini akan hidup. Hati kita akan hidup. Tetapi kalau kita biarkan, hati kita akan mati, waliyadu billah. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, halaka man lam ya'rif qalbuhu al-ma'rufa wa yunkiru qalbuhu al-munkara. Binasalah orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Kemudian juga di antara manfaat dari amar ma'ruf munkar, yaitu datangnya pertolongan, kemuliaan, diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Kemudian juga amar ma'ruf munkar termasuk sedekah, menolak mara bahaya dan yang lainnya. Dan juga antum perhatikan bahwa orang-orang yang menyuruh yang ma'ruf itu akan diselamatkan oleh Allah, dan orang-orang yang mencegah yang mungkar juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di surah Al-A'raf ayat 165 di halaman 58. Falamma nasu ma dzukiru bi anjayna alladziina yanhauna 'anil su' وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang, orang yang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat kefasikan. Kata Al-Hafidz Mukatsir, kata beliau rahimahullah, ayat ini sebagai nas tentang selamatnya orang-orang yang mencegah dari perbuatan mungkar dan akan binasanya orang-orang zalim. Jadi kalau kita mengingatkan orang, selalu mengingatkan orang, maka kita akan diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau kita diam saja, orang berbuat mungkar kita biarkan aja, ini salah. Kita biarkan. Kita menegur dengan cara yang baik. Nanti akan ada kaidah-kaidahnya yang kita akan bahas nanti. Sifat bagaimana menyuruh yang ma'ruf itu, bagaimana sifat orang-orang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Kemudian orang mukmin di antara sifatnya menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik tidak menyuruh yang ma'ruf, tidak mencegah yang mungkar, bahkan dia menganjurkan orang untuk mengerjakan yang mungkar dan melarang orang dari yang ma'ruf. Ini ciri siapa? Munafik. Kalau munafik, dia tidak menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf, tidak mencegah perbuatan yang mungkar, tapi justru dia menganjurkan orang untuk berbuat kemungkaran dan melarang orang dari berbuat yang ma'ruf. Ini ciri orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang mereka. Di dalam surah At-Taubah ya, Allah sebutkan tentang mereka. Dan juga saya jelaskan tadi di awal bahwa amar ma'ruf nahi munkar ciri generasi yang terbaik dari umat ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merupakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar merupakan jihad yang paling utama. Ya. Antum lihat di halaman 67, afdhal jihad man qala kalimata haqqin 'inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama adalah orang yang mengucapkan kalimat yang hak kepada pemimpin yang zalim. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga SAW bersabda, afdhalul jihad kalimatu adlin inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling utama mengatakan kalimat yang adil kepada penguasa yang zalim. Di sini antum perhatikan kalimatnya di sini, inda, mengatakan kalimat yang hak, mengatakan kalimat yang benar, mengatakan kalimat yang adil kepada penguasa yang zalim di sisinya. Bukan di mimbar, bukan di khutbah, bukan di tulisan, bukan. Artinya kita mendatangi penguasa yang zalim, mengingatkan dengan cara yang baik. Ini tugas para ulama, mengingatkan penguasa-penguasa yang zalim, mengingatkan mereka, harus diingatkan. Inda sultanin jair, di sisi penguasa yang zalim. Jadi bukannya di mimbar ya. Membuka aib penguasa di mimbar bukan dari Islam, bukan dari cara Islam. Atau dalam ceramah atau demonstrasi atau juga di tulisan, enggak boleh dalam Islam. Ya suruh datangi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, menyuruh keduanya untuk mendatangi siapa? Fir'aun. Taghut. Taghut yang paling taghut. Fir'aun. Dia mengatakan dirinya apa? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini taghut ini. Fir'aun. Tapi tetap disuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang menegur Fir'aun dengan cara yang baik. Allah sebutkan dalam surah Taha, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha." Hendaklah kalian berdua datang kepada Fir'aun. Bukan disampaikan kepada Bani Israel, bukan, tapi datang ke istananya Fir'aun, datang kalian berdua. Karena Fir'aun sudah melewati batas. Dan katakan kepada dia perkataan yang lemah lembut. Qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru wa yakhsha. Mudah-mudahan dia itu ingat dan mudah-mudahan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Fir'aun yang jelas taghut. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita di negara-negara Islam, tidak seperti Fir'aun. Ya. Kalau Fir'aun aja disuruh mengatakan perkataan yang lemah lembut, apalagi kepada orang Islam, meskipun dia berbuat kezaliman. Itu harus perhatikan. Ayat ini Allah sebutkan tentang Fir'aun. Nabi Musa disuruh datang kepada Fir'aun, disuruh berkata lemah lembut, apalagi kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mereka berbuat kezaliman. Mereka muslim. Mestinya perkataannya lebih daripada itu, lemah dan lembut. Ini ajaran Islam. Karena tujuan kita menegur dia supaya dia sadar. Tujuannya kan itu. Supaya dia kembali, supaya dia takut kepada Allah. Itu tujuan dakwah. Bukan yang penting saya sampaikan, bukan. Tapi bagaimana adabnya harus kita jaga. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yaitu hukum amar ma'ruf mungkar. Ini berbeda-beda para ulama, tapi ada yang fardin, ada yang mengatakan fardu kifayah. Yang kuat pendapatnya fardu kifayah. fardu kifayah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104, ya. Wa taqum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna al munkar wa ulaika hum muflihun. Hendaknya ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di sini disebutkan hendaknya ada orang yang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf munkar adalah wajib atas umat-umat terdahulu. Itu ketika menyebutkan surah Ali Imran ayat 131. Luqman juga berwasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanhal munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguh yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Juga dalam hadis Nabi tentang wajibnya amar ma'ruf munkar, Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika dha'ful iman. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia roba dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, apabila dia enggak sanggup maka hendaklah ia roba dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, apabila dia enggak sanggup dia roba dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian selemah-lemah iman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Kemudian penjelasan para ulama dari dasar ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih, Imam An-Nawawi menjelaskan telah banyak dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma' yang menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar wajib. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua. Kemudian Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, beliau mengatakan amar ma'ruf munkar termasuk kewajiban pokok serta rukun terbesar dalam syariat Islam, yang dengannya sempurna aturan Islam dan tegaknya kejayaannya. Nah sekarang, kalau disebutkan tentang wajibnya, bagaimana penjelasan para ulama tentang wajibnya ini? Imam Nawawi menjelaskan, antum lihat di halaman 76. Beliau menyebutkan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar hukumnya la fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Itu dalam syarah Sahih Muslim juz yang kedua. Syekhul Islam juga Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar la wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan. Ia amar ma'ruf mungkar adalah fardu kifayah. Itu dalam kitabnya Al-Hisba fil Islam. Jadi kesimpulannya bahwa amar ma'ruf munkar adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Artinya enggak semua orang bisa melakukannya. Tapi setiap individu juga wajib untuk menyuruh dirinya dan juga menyuruh istri dan anaknya untuk berbuat kebaikan. Karena ini kewajiban. Dengan dasar apa kewajiban mereka untuk diri dan anaknya? Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Menjaganya bagaimana? Dengan menyuruh mereka untuk taat kepada Allah, menyuruh mereka yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Kemudian kita lanjutkan bab yang keempat. Akibat dan pengaruh meninggalkan amar ma'ruf mungkar. Bab yang keempat yaitu mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang tidak mencegah perbuatan yang mungkar, dibiarkan yang mungkar itu maka mendapatkan laknat seperti Bani Israel. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 78 ayat 79, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh amat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi Allah melaknat orang-orang yang tidak melarang manusia dari perbuatan mungkar. Begitu juga bertambahnya kerusakan di muka bumi dengan sebab tidak tegaknya amar ma'ruf mungkar. Jadi akibat kita enggak menyuruh orang berbuat kebaikan, enggak melarang mereka dari kemungkaran, kerusakan yang ada. Dengan sebab apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan hukuman pun akan Allah timpakan kepada keluarga apabila mereka membiarkan kerusakan dalam rumah tangganya. Allah timpakan. Makanya ketika Allah menyebutkan kerusakan di muka bumi ini, itu dengan sebab tangan-tangan manusia. Karena enggak ada yang mencegah. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Dan juga ayat yang lain dalam surah Ar-Rum. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab tangan kalian dan Allah banyak memberikan maaf. Ini antum perhatikan. Ada pelajaran yang berharga di sini. Apa saja musibah yang menimpa kita? Antum perhatikan. Ya, menimpa diri antum, istri, anak, keluarga. Coba antum pikirkan, apa yang salah yang kita lakukan? Mesti ada yang salah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab tangan kalian dan Allah banyak memberikan maaf. Dilihat itu. Ketika kita ditimpa oleh Allah berbagai macam musibah, kesulitan dalam masalah ma'isyah, rezeki, kemudian juga diberikan penyakit yang berat oleh Allah, atau anak nakal, atau istri tidak patuh, atau yang lain. Coba kita lihat apa kesalahan yang kita lakukan. Coba pikirkan, ada yang kesalahan? Gak mungkin tidak. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi apa saja yang menimpa kalian dengan sebab perbuatan tangan kalian dan Allah banyak memberikan maaf. Walhamdulillah Allah masih tolong kita. Ketika diberikan penyakit yang berat, alhamdulillah Allah masih tolong kita. Ketika diberikan kesulitan, alhamdulillah kita masih bisa makan. Meskipun sulit, fakir. Apa saja kita lihat, ini mesti ada yang salah. Ketika anak ini nakal, ini ada yang salah ini. Jadi apa saja musibah yang menimpa kita, itu lihat gimana kesalahan kita. Sampai dulu ulama salaf ketika dia melihat keledainya atau ontaknya tidak mau ikut yang dia suruh, dia mulai berpikir, apa yang saya salah ini? Apa yang saya salah? Dia menyalahkan orang lain, tidak. Apa sih saya salah ini? Kok begini terjadinya? Kok binatang seperti ini yang biasa saya tundangi jinak, kok sekarang dia tidak jinak? Ada apa? Jadi ada kesalahan dosa yang kita lakukan. Coba antum pikirkan itu. Ini berharga ayatnya. Ya, dalam surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Atau kemungkaran di rumah tangga kita, kita biarkan kemungkaran itu. Sehingga Allah timpakan musibah. Atau istri kita berbuat maksiat, kita biarkan. Atau anak kita berbuat maksiat, dibiarkan. Atau malah maksiat itu ada di dalam rumah tangga kita. Ya banyak. Anak gak keluar, istri gak keluar. Sekarang bagaimana? Udah gak keluar mereka, ya TV dibawa masuk ke rumahnya. Ya, disetel segala macam. Perempuan telanjang, musik, lagu, bid'ah, segala macam. Dia lihat, nonton. Perempuan telanjang dia nonton oleh dia. Akhirnya apa? Ini kemungkaran, dibiarkan kena semuanya satu rumah tangga itu. Coba antum perhatikan, apa sih musibah menimpa kita? Kesulitan ekonomi, kefakiran, penyakit, kenakalan anak kita, atau yang lainnya, istri enggak taat, di mana kesalahan kita di situ? Coba antum merenungi, antum pikirkan untuk kita rubah. Selanjutnya, yaitu kalau dibiarkan kemungkaran, enggak ada yang mencegah, Allah berikan hukuman. Di antara hukumannya disebutkan, kata Nabi SAW, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Faqala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah, wa mata dhat? Qala idha dharatil qainat wal ma'azif wa shuribatil khumur. Kata Rasulullah SAW, di tengah-tengah umat ini akan ada orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, waliyadzubillah, diubah bentuknya, waliyadzubillah, dan mereka dilempari dengan batu, waliyadzubillah. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Seorang dari kaum muslimin berkata, wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? Beliau SAW bersabda, apabila sudah tampak para bidu wanita. Sudah banyak bidu wanita, para penyanyi. Orang-orang sudah senang dengan musik, di mana-mana musik. Dan orang-orang sudah terbiasa minum khamr. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Imran bin Husain, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu bin Amr radhiyallahu anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang kelima. Jadi menunjukkan apa di sini? Bahwa adanya bid'ah ini kemungkaran. Adanya khamar kemungkaran, adanya musik lagu kemungkaran, karena Islam mengharamkan musik sejak awal Islam, sejak awal Islam. Dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh-sungguh nanti akan ada beberapa kaum dari umatku yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamar dan menghalalkan musik. Nanti akan ada dari umatku yang menghalalkan. Berarti hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Nanti akan ada yang menghalalkan. Berarti hukumnya apa? Haram. Menghalalkan zina. Zina hukumnya haram. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sutra haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan. Sutra dan emas halal bagi wanita, haram bagi laki-laki. Kata Nabi SAW, uhillal dhahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dhukuriha. Dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya. Jadi laki-laki haram pakai sutra. Kemudian yang ketiga, akan ada orang yang menghalalkan khamr. Khamr hukumnya dalam Quran dan hadis Nabi apa? Haram. Dan yang keempat, nanti akan ada orang yang menghalalkan musik. Dan musik ini hukumnya haram dalam Islam. Sepakat seluruh ulama. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi menyebutkan akibatnya nanti orang-orang yang berbuat yang haram, kemudian dikuasai oleh musuh-musuh Islam, kemudian orang yang membiarkan adanya kemungkaran tidak dikabulkan doanya. Antum lihat di halaman 87, Nabi SAW bersabda, waladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah yab'atsa 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi Rabb, demi Allah yang diriku berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau jika kalian tidak melakukannya, hampir saja Allah menurunkan siksa dari Allah kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepada Allah dan doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Kemudian juga akan dibinasakan oleh Allah meskipun di sana ada orang-orang soleh. Banyak orang-orang soleh, tetapi kemungkarannya lebih banyak lagi, maka Allah akan binasakan. Sebagaimana pertanyaan istri Nabi Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha wa ardhaha, kata beliau, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun? Qala na'am, idza kathura al-qabath. Kata Zainab radhiyallahu anha wa ardhaha, ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sedangkan di antara kita ada orang-orang saleh? Iya, kalau sudah banyak kejelekan, sudah banyak kemungkaran, sudah banyak kemaksiatan, Allah akan binasakan. Makanya kita lihat di negeri-negeri yang banyaknya kemaksiatan dibiarkan, maka diturunkan oleh Allah hukuman kepada mereka. Apakah bentuknya banjir? Apakah bentuknya kebakaran? Apakah bentuknya tsunami? Apakah bentuknya gempa? Apakah bentuknya peperangan? Diperangi kaum muslimin di sana, karena sudah banyaknya kemungkaran. Idza kathrul khabath, sudah banyak kemungkaran. Begitu juga kalau orang membiarkan adanya kemungkaran dan dia tidak mencegah, maka Allah akan umumkan azab ini kepada semuanya. Seperti disebutkan dalam hadis, antum lihat di halaman 92, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi thumma yaqdiruna ala yughayyiru thumma la yughayyiru illa yushiku ay ya'ummahumullahu bi'iqab. Tidaklah satu kaum melakukan perbuatan maksiat, kemudian mereka mampu mengubahnya, namun mereka tidak mengubahnya, melainkan Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Kemudian juga yang berat lagi di samping azab itu untuk diri kita, kalau kita membiarkan kemungkaran, itu hati itu akan binasa, ditutup hatinya oleh Allah waliyadzubillah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, halaka man lam ya'rif qalbu al-ma'ruf wa yunkiru qalbu al-munkara. Binasalah orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Jadi kalau kita tahu kemungkaran, kita enggak mencegah, maka Allah akan tutup hati waliyadzubillah. Sedangkan kita dalam hidup ini, bagaimana kita menghidupkan hati kita? Sebab Allah akan menghidupkan hati orang-orang yang beriman. Allah akan menghidupkan hati orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Allah akan menghidupkan hati orang-orang yang melakukan amal saleh. Dan Allah akan menghidupkan hati orang-orang yang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kalau ini sudah rusak hati ini, semua akan rusak. Bab ukuran manusia itu baik dan tidaknya hatinya dulu, baru kemudian amalnya. Hatinya dulu. Tapi bukan berarti bahwa orang, pendapat orang yang sesat mengatakan yang penting hati, ini juga gak benar. Maksudnya kita ingatkan dia untuk sholat berjamaah, untuk sholat, gak penting, yang penting hati. Ini sesat. Gimana gak sholat, yang penting hati. Ada orang gak pakai jilbab, diingatkan pakai jilbab, gak penting jilbab, yang penting hati. Ini pendapat yang sesat. Masih ya jelas terbukanya aurat. Tapi yang dimaksud di sini hati dan amal. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Hati dan amal yang dilihat oleh Allah SWT, hati dan amal. Makanya hati ini penting. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau orang sudah tidak bermanfaat lagi hatinya untuk mendengar kebaikan, Allah umpamakan mereka seperti apa? Seperti binatang. Seperti binatang ternak. Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Jadi mereka ini diumpamakan Allah amwat, ghairu ahya, mati dan tidak hidup. Ketika disebutkan mati, mereka hidup pada akhirnya orang-orang kafir ini. Yang mati apanya? Hatinya mati. Itu banyak ayat-ayat menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Dan Allah umpamakan mereka seperti dikubur, sampai Allah berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Dan engkau tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang dikubur. Maksudnya apa? Engkau enggak bisa memberikan pendengaran, memberikan peringatan kepada siapa? Orang yang sudah mati hatinya. Mereka sama dengan orang yang dikubur. Kemudian, ikhwan fiddin azakumullah, bahwa ciri orang munafik itu tidak mencegah kemungkaran. Makanya hukumannya, kalau kita tidak mencegah kemungkaran, ini kena penyakit nifak kita, kemunafikan. Allah mengisahkan tentang orang munafik, antum lihat dalam surah At-Taubah ayat 67-68. Di sini di buku ini halaman 95. Allah berfirman, "Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd, ya'muruna bil munkar wa yanhauna al ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullah fa nasiyahum, innal munafiqina humul fasiqun. Wa'ada Allahu al munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Hiya hasbuhum, la'anahu wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun wa lahum 'adzabun muqim." Orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya. Itu mereka pelit, kikir, kedekut. Ya, orang-orang munafik. Makanya orang-orang yang bakhil, pelit, itu hampir sama dengan orang-orang munafik. Mereka terkena ciri munafik. Bab gak akan bertemu dalam hati seorang mukmin antara iman dengan kekikiran, kebakhilan. Gak akan bertemu dalam hati seorang mukmin. Jadi mereka, orang-orang munafik itu kikir, pelit. Mereka lupa kepada Allah dan Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang fasik. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir, yaitu dengan neraka jahannam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Cukuplah neraka bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Sekarang kita masuk bab yang kelima tentang pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini berkaitan dengan rukun-rukun amar ma'ruf nahi mungkar. Ini enggak semuanya kita baca tentang rukun-rukun ini. Jadi rukun-rukun amar ma'ruf nahi mungkar kita bahas tentang yang pertama, pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Tentang pelaku amar ma'ruf nahi mungkar kita lihat yang B, sifat-sifat dan adab yang harus dimiliki oleh pelaku amar ma'ruf mungkar. Untuk melihat halaman 106. Jadi ketika orang akan melakukan amar ma'ruf mungkar, maka dia mempunyai sifat. Bagaimana sifat dia dalam melakukan amar ma'ruf mungkar? Yang pertama, dia harus ikhlas melakukannya. Pertama, dari ikhlas karena Allah. Ketika kita menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ini harus kita lakukan semata-mata karena Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena dunia, bukan. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ada juga orang yang dia berbuat yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, tapi bukan karena Allah. Ada karena dunia, ada juga ya karena dia gak dapat bagian. Tempat maksiat dirusak oleh dia karena dia gak dapat bagian. Jadi bukan karena Allah. Dia gak dapat jatah. Jadi dia hancurkan tempat maksiat itu bukan karena Allah, tapi apa? Gak dapat jatah. Jadi bukan karena Allah. Jadi harus karena Allah melakukan kemungkaran. Dan ketika dia menghancurkan tempat maksiat, apakah kewajiban dia atau kewajiban ulil amri? Ulil amri kewajibannya. Bukan individu, bukan kelompok, bukan. Dan kalau seandainya orang mau menegakkan amar mungkar, kita kan harus menegakkan amar mungkar. Betul, bagus. Yang pertama apa dulu? Yang pertama apa dulu? Tauhid, cegah kesyirikan. Itu kubur-kubur yang disembah, cegah. Itu dulu. Tempat-tempat dukun, tukang ramal, tutup. Itu dulu yang paling pokok. Karena syirik dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Jadi harus dilihat yang mana yang lebih besar. Bapak harus yang mana yang lebih penting kepada yang penting. Jadi kita harus ikhlas karena Allah. Kemudian mengikuti contoh Rasulullah dalam mencegah kemungkaran. Lihat kondisi kita, kondisi kuat atau lemah. Kalau kondisi kita lemah, ya kita mengikuti Rasulullah SAW. Bersabar terhadap kemungkaran yang ada. Karena kita gak mampu. Kondisi kita kondisi lemah. Seperti tidak terlaksananya hukum Islam, kondisi kita kondisi lemah. Banyaknya korupsi, banyaknya kezoliman dan yang lainnya, kita gak mampu. Sabar. Kondisi lemah. Ingat Rasulullah. Rasulullah di Mekah berapa tahun? Sabar di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Sahabatnya disiksa, beliau diusir, beliau dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, sahabatnya dibunuh depan mata beliau. Sabar, karena apa? Kondisi-kondisi lemah. Kondisi lemah, hatta umat Islam banyak, tetap kondisinya lemah. Yang kita lihat sekarang ini, harus sabar. Kemudian yang ketiga, berilmu. Itu di halaman 112. Orang yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar harus punya ilmu. Kalau tidak akan ngerusak. Makanya orang harus terus nuntut ilmu. Harus terus ngaji. Harus terus belajar, enggak boleh berhenti. Kalau kita enggak tahu nanti menyuruh orang yang ma'ruf padahal bukan ma'ruf, mencegah yang mungkar padahal mungkar-mungkar. Kenapa? Enggak punya ilmu. Bab syarat orang berdakwah harus berilmu, sebagaimana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Dalam surah Yusuf ayat 108, katakanlah ini jalanku, ini caraku, aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu. Aku dan orang-orang mengikuti aku. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Kata Imam Al-Qayyim, kata beliau, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang paling mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Cukuplah ini menunjukkan mulianya ilmu, bahwa pemiliknya akan memperoleh kedudukan ini. Dan Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi harus ada ilmu. Dan nanti kita akan bahas lagi tentang ilmu ini. Kemudian nanti dalam kaidah-kaidah dalam kitab Amar Ma'ruf Mungkar ada penjelasannya. Ini kita baru bicara soal sifat orang yang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian yang keempat, mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu. Jadi orang-orang yang menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, dia harus berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Sebab nanti terkena ayat Allah. Allah berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun?" Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Apakah kalian menyuruh manusia untuk kebaikan, menyuruh manusia berbuat kebaikan, kalian melupakan diri kalian sedangkan kalian membaca kitab? Apakah kalian tidak berpikir? Atau ayat dalam surah As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat dibenci oleh Allah kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Jadi kita terus berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Ya ustadznya, ya gurunya, ya muridnya, semua berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Itu ajaran Islam. Kemudian yang kelima, ar-rifq, lemah lembut dan kasih sayang kepada manusia. Lemah lembut, sebab asal dalam dakwah lemah lembut. asal dalam menyuruh yang marah mencegah mungkar lemah lembut. Itu asal. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicara kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau dia takut. Dalam surah Thaha ayat 43-44. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala al-rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa." Sesungguhnya Allah Maha lembut dan mencintai kelembutan dalam setiap urusan. Allah memberikan kepada kelembutan apa yang tidak dia berikan kepada kekerasan, juga apa-apa yang Allah tidak berikan kepada selainnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidak akan ada pada suatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari suatu kecuali akan mengotorinya. Jadi agama Islam ini agama lemah lembut. Dakwah Islam lemah lembut, tidak kasar, tidak keras. Cuma kadang-kadang orang salah paham. Ketika kita menyampaikan dakwah ini dengan hak, dengan benar, dengan tegas, dikatakan oleh mereka keras. Ketika kita menjelaskan bahwa tauhid itu tauhid, syirik itu syirik, sunnah itu sunnah, bid'ah itu bid'ah, enggak ada tawar menawar, dikatakan oleh mereka keras. Padahal ini tegas, dan itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang sunnah itu sunnah, yang bidah-bidah. Kita enggak bisa dalam masalah ini, yang bidah kita bilang sunnah, yang sunnah kita bilang enggak boleh. Enggak boleh. Tegas kita katakan ini hak, ini batil. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kebanyakan para dai yang ada sekarang ini enggak menyampaikan demikian. Mereka enggak tegas dalam menjelaskan kepada umat bahwa orang-orang yang menyembah kubur, datang ke kubur-kubur, minta kepada mereka syirik, mereka enggak katakan yang seperti itu. Bahkan mereka membela, bahkan mereka mengatakan bahwa ini kan untuk mencari syafaat, untuk tawassul kepada orang soleh. Ini enggak benar. Ini sesat. Karena menyembah kubur, meminta kepada penghuni kubur, siapapun dia, hatta kepada Rasulullah SAW. Orang datang ke kubur Nabi di Madinah, minta kepada Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah, minta kepada beliau. Syirkun akbar, syirik yang paling besar. Ini harus jelas kepada umat, sehingga umat tahu bahwa ini syirik. Kalau perbuatan beda, kita katakan beda. Kalau haram, kita katakan haram tegas. Seperti hari ini, Natalan. Orang Natalan, enggak boleh orang mengucapkan selamat Natal kepada orang tuanya, kalau memang orang tuanya Kristen, enggak boleh. Kepada saudaranya, tetangganya, atasannya, kepada bawahannya, enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Harus tegas mengatakannya. Karena Islam menyebutkan demikian, enggak boleh. Bagaimana orang mengucapkan selamat Natal? Pengucapan selamat Natal berarti pengucapan selamat lahirnya anak, anak Tuhan atau lahirnya Tuhan. Sedangkan Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah sangat murka, sangat murka. Bahkan dunia ini dan seisinya akan hancur kata Allah apabila Allah dikatakan punya anak. Akan hancur semuanya ini. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Hukumnya haram. Mengucapkan selamat Natal haram. Ini tegas kalimat ini. Siapapun dia orangnya, atasan kita enggak boleh kita ucapkan selamat itu. Enggak boleh memberikan hadiah kepada dia. Tidak boleh sama sekali. Enggak boleh mengucapkan selamat tahun baru, enggak boleh. Enggak boleh ikut acara-acara mereka, tidak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Ini kalimat tegas seperti ini harus sampaikan kepada umat. Supaya umat tahu ini boleh, ini enggak boleh. Ini haram, ini halal, jelas. Sehingga umat tidak bingung. Dan akhirnya kita dituduh apa? Oleh mereka apa? Keras. Karena selama ini dai-dainya mengatakan ketika ditanya, gimana menurut Ustaz? Ini acara-acara perayaan-perayaan seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Gak apa-apa. Umat puluhan tahun gak pernah tahu ini haram atau tidak, gak pernah tahu. Ini bid'ah apa tidak Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Orang berbuat kebaikan kok dibilang bid'ah. Ustaznya jawab seperti itu. Ini Ustaz yang sesat dan menyesatkan. Harus kita katakan kalau bid'ah bid'ah. Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat neraka. Yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW. Nabi juga mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini Nabi SAW bersabda demikian. Untuk menyelamatkan siapa? Untuk menyelamatkan umat dari jatuh kepada perbuatan yang mungkar. Tujuannya untuk menyelamatkan umat. Bukannya keras, bukan. Orang yang paling sayang kepada umat ini adalah Rasulullah SAW. Dan orang yang mengikuti beliau. Justru kita sayang. Dengan apa? Dengan kita jelaskan yang hak ini hak, yang batil ini batil, yang sunnah ini sunnah, yang bid'ah ini. Justru kita sayang kepada umat. Supaya mereka tidak terjatuh dalam perbuatan yang sesat, kufur, mungkar, dan membawa ke neraka. Kita selamatkan mereka dengan kita jelaskan. Ini Islam. Meskipun orang menuduhnya kita keras, tapi tetap kita dakwakan. Umumnya kita, istri kita gak pakai jilbab, umpamanya. Kita ingatkan dia. Terus kita ingatkan. Justru itu baik buat dia. Pokoknya dia terus telanjang. Dia berdosa besar, suaminya juga berdosa besar. Kalau dibiarkan anaknya tinggal pakai jilbab, dia berdosa besar, bapaknya berdosa besar. Dosa besar. Meskipun anaknya atau istri mengatakan keras. Ketika dia menyuruh istri dan anaknya untuk sholat yang 5 waktu wajib, hatta subuh dibangunkan, kalau gak bangun dipukul untuk sholat subuh. Meskipun dibilang keras oleh istrinya, dibilang oleh anaknya, tapi untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Kalau mau dibiarkan anak, kesian anak ini baru tidur, biarkan aja, gak usah sholat. Benar atau tidak? Orang tua yang gak benar yang seperti itu. Justru disuruh dia untuk sholat yang 5 waktu. Jadi tuduhan orang keras itu salah. Justru kita berdakwah dengan lemah lembut mengajak mereka ke surga. Dijelaskan di sini oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang yang dalam dirinya terdapat 3. Yang pertama lemah lembut dalam menyuruh dan melarang. Yang kedua adil dalam menyuruh dan melarang. Dan ketiga mengetahui terhadap apa yang dia suruh dan dia larang. Yang pertama lemah lembut. Yang kedua, dia adil. Yang ketiga, dia mengetahui. Ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan tentang Arif Kuwalin ini. Kata beliau, antum lihat di halaman 121. Halaman 121. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, zaman ini, zaman sekarang ini, zaman dakwah dengan lemah lembut. Harus sabar dan hikmah. Dan bukan zaman berdakwah dan kekerasan. Sebab kebanyakan manusia berada dalam kebodohan, kelalaian, dan lebih mengutamakan dunia. Maka harus sabar dan penuh hikmah, sehingga dakwah ini terus berlanjut dan sampai kepada manusia, dan sehingga mereka mau belajar Islam yang benar. Ini dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawiyah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kemudian yang keenam, pelaku amar ma'ruf harus amanah. Ya, sampaikan amanah ini. Enggak boleh dia sembunyikan ilmu ini. Amanah sampaikan. Dan Allah mengancam berat bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Para dai, para ulama harus sampaikan kepada umat, ini amanah ilmu ini. Sampaikan kepada mereka. Enggak ada disembunyikan, enggak ada. Dan hukuman bagi orang menyembunyikan amanah ini berat. Ilmu yang diberikan kepada para ulama, ini kelebihan mereka, ini amanah dari Allah untuk mereka apa? Sampaikan. Yang pokok apa? Agar manusia semuanya mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini sampaikan. Tapi kalau kita lihat para ulamanya dan para dai-nya menyampaikan atau tidak? Tidak, tidak amanah. Mereka enggak menyampaikan. Dan ini harus sampaikan terus-menerus tentang tauhid kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, hikmah. Hikmah, bab hikmah ini kita dakwah ini harus dengan hikmah. Allah berfirman, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadil billati ahsan. Inna rabbaka wa'lam man dhalla an sabili wa huwa 'ala bil muhtadin. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Allah mengetahui orang yang sesat dari jalannya, dan Allah mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk. Yang dimaksud dengan hikmah, al-hikmatu hiya al-isabatu fil aqwali wal af'ali wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Hikmah, kebenaran atau kesesuaian dalam segala perkataan dan perbuatan, serta meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Jadi hikmah ini maknanya luas ya. Hikmah maknanya luas. Jadi bukan berarti hikmah itu diartikan seperti arif kualin, bukan. Hikmah ketika umpamanya kita melihat orang-orang yang awam, yang belum mengerti agama, seperti contoh di zaman Nabi SAW, masuk masjid, kencing dalam masjid, karena dia awam, sahabat sudah mau pukul aja. Kata Nabi, jangan. Kemudian setelah itu Nabi suruh mereka mengambil air, kemudian dituangkan satu ember air supaya hilang baunya. Kemudian Nabi jelaskan kepada orang ini masjid gak boleh ada najis yang seperti ini. Dijelaskan dengan baik, karena dia baru. Kalau umpamanya dikeraskan, mungkin dia bisa murtad dari Islam, karena dia baru. Atau yang lainnya lagi, terlihat auratnya, kemudian tercecer, dan yang lainnya kalau dipukul. Makanya Nabi larang. Ini kepada orang yang baru. Kemudian juga Nabi ketika ada seorang yang juga baru masuk Islam, sholat, dia bicara dalam sholatnya, karena dia tidak tahu. Bicara dalam sholat tidak boleh, dan tidak sah sholatnya, karena tidak tahu sah sholatnya dia. Kemudian sahabat menegur dia, karena ada sahabat bersin, alhamdulillah, dia jawab, ya rahmukallah. Sahabat mukul pahanya supaya diam, dia gak mau diam, ngomong lagi dia. Yaitu Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Setelah selesai sholat, Nabi menasihati dengan cara yang baik. Inna hadhihi shalah la yasluhu syai'un min kalamin nas, inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sungguhnya ini sholat, gak pantas ada perkataan manusia. Sungguhnya sholat ini adalah tasbih, takbir, baca Al-Qur'an. Kata dia, Nabi enggak memukul aku, Nabi enggak menengking aku, Nabi enggak menghardik aku, adalah orang yang paling baik Rasulullah. Kalau dikeraskan, mungkin dia murtad dari Islam. Ini contoh. Tapi hikmah lagi yang lain, contoh yang lain. Yaitu ketika ada orang yang memang sudah tahu tentang larangan memakai cincin emas seorang laki-laki. Enggak boleh pakai cincin emas. Pokoknya emas bagi laki-laki enggak boleh. Diambil oleh Rasulullah cincinnya, diambil, dibuang oleh Rasulullah. Dan ini hikmah. Kenapa? Dia sudah tahu. Dia sudah tahu larangannya. Maka ditegur dengan keras. Atau ketika ada orang yang mencuri, yang sudah jelas pencurinya sudah lewat dari ketentuan syariat yang memang hukumnya nyuri apa saja hukumnya haram. Tapi tentang dipotong tangan, itu ada ketentuannya, nisabnya. Berapa yang? Kemudian dia mencuri, dipotong tangannya. Ini sesuai dengan syariat. Dan ini hikmah di sini. Ini hikmah. Jadi hikmah itu maknanya luas. Jangan diartikan lemah lembut. Jangan diartikan kita mengikuti masyarakat yang ada, tidak. Harus kita tegas menjelaskan. Dan ini hikmah dalam dakwah. Hikmah dalam dakwah jangan diartikan yaitu bijaksana, bijaksana membiarkan kemungkaran. Ini salah, bijaksana membiarkan maksiat, membiarkan kesalahan, gak boleh. Ini bukan hikmah. Jadi hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan syariat. Seperti orang-orang yang berbuat kezoliman, maka dibalas dengan hukuman. Dia membunuh orang, harus dibunuh. Ini hikmah dalam dakwah. Kemudian yang kedelapan, sabar. Di dalam menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar harus sabar. Dan ini termasuk yang paling berat ya. Sabar ini berat. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk sabar. Wasbir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahum bil ghadwi wal 'ashyi yuriduuna wajha. Jadi kamu sabar. Sabar bersama orang-orang menyuruh Rabbmu pada pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Jadi kita harus sabar dalam dakwah ini, harus sabar. Celaan, cacian pasti ada. Ketika kita mendakwakan yang hak ini, mesti ada. Yang musuh kita orang yang dekat dengan kita, family kita, kemudian baru orang lain. Ini harus sabar. Makanya Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk apa? Untuk sabar. Kata Luqman kepada anaknya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat. Kemudian suruhlah yang ma'ruf, cegah yang munkar, dan sabar atas apa yang menimpa kamu. Mesti dicela, mesti dihina, mesti dicaci maki. Sabar. Yang demikian perkara yang paling penting. Jadi kita harus sabar. Kalau ada orang yang mencela dakwah kita, sabar. Didustakan dakwah kita, sabar. Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-An'am. Untuk melihat di halaman 129 di surah Al-An'am ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa ud hatta ataw nasruna wa lam badil kalimatillah walaqad ja'aka min nabi'il mursalin. Dan sungguh telah diusahakan rasul-rasul sebelummu, mereka sabar atas apa yang mereka diusahakan, dan mereka dianiaya sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Itu enggak ada yang dapat merubah ketetapan Allah, dan sungguh telah datang kepada kamu bagian dari para rasul itu. Kepada kamu sebagian dari berita para rasul. Nabi disuruh sabar. Penguasa yang zalim, sabar. Lihat kemungkaran. Jumat, kita ingatkan istri kita, anak kita. Kita menulis buku yang bermanfaat buat sampaikan. Tapi menegur penguasa kita di luar kemampuan kita. Disuruh sabar. Disuruh kita sabar. Dan ini penting, banyak yang tidak sabar sehingga membuat kerusakan yang lebih rusak lagi. Kemudian selanjutnya, yaitu berlaku adil. Artinya melakukan ma'ruf secara syar'i, dan berlebihan dalam membenci, tidak berlebihan dalam mencela, tidak berlebihan dalam merang, dan juga tidak berlebihan dalam menghajar. Sebab ikhwan bidin azakumullah, kadang-kadang orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu sepertinya amar ma'ruf, pada hakikatnya yang dilakukan itulah kemungkaran. Syekhul Islam beliau, wa ma aktsara ma yusawwiru syaitanu dzalika bi surati al-amri bil ma'ruf wa nahi munkar wal jihad bi sabilillah wa yaqul mi wal udwan. Saya sebutkan di sini di halaman 136. Artinya saya sebutkan alangkah banyak amalan setan, alangkah banyak amalan yang setan menggambarkan sebagai amar ma'ruf munkar dan jihad di jalan Allah, padahal termasuk kezaliman dan permusuhan. Kezaliman. Seperti orang-orang yang ngebom, merusak dengan alasan kafir. Ini bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Merusak. Jihad, yaitu bukan dari Islam sama sekali. Dan itu bukan jihad. Pada hakikatnya mereka lah bunuh diri, bukan jihad. Nah, setan menggambarkan termasuk demonstrasi, bukan jihad. Bukan. Jadi setan menggambarkan bahwa itu termasuk amar ma'ruf munkar dan jihad, padahal termasuk kezaliman dan permusuhan. Kemudian selanjutnya, yang terakhir menjadi contoh teladan yang baik, memberikan kabar gembira, dan tidak boleh kita putus asa. Dalam amar ma'ruf munkar, itu enggak boleh kita putus asa. Harus sabar, terus. Dakwah ini harus jalan terus, enggak boleh putus asa. Kemudian rukun yang kedua. Kita ambil poin yang ketiga. Yaitu di halaman 157 dan seterusnya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa kaum muslimin, dan manhaj yang benar dalam menasihati pemerintah yang zalim. Rukun yang kedua, ya, di halaman 157, mana melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa kaum muslimin. Antum lihat penjelasan Imam Ahmad, mengingkari kemungkaran agar dengan pengingkarannya tercapai perbuatan ma'ruf yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apabila mengingkari kemungkaran menimbulkan sesuatu yang lebih mungkar daripadanya dan lebih dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak diperbolehkan untuk mengingkarinya meskipun Allah membenci dan memurkai pelakunya. Ini seperti mengingkari para raja dan pemimpin dengan cara memberontak kepada mereka, karena hal inilah pokok dari setiap kejelekan dan fitnah sampai akhir masa. Antum lihat ya, tolong perhatikan penting ini. Sesungguhnya Nabi SAW mensyariatkan umatnya untuk mengingkari kemungkaran agar dengan pengingkarannya tercapai perbuatan ma'ruf yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apabila mengingkari kemungkaran menimbulkan sesuatu yang lebih mungkar daripadanya dan lebih dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak diperbolehkan untuk mengingkarinya meskipun Allah membenci dan memurkai pelakunya. Maksudnya Allah membenci pelaku kemungkaran itu, penguasa yang berbuat kemungkaran, penguasa berbuat zalim, Allah benci kepada pelakunya, kepada penguasa itu. Tapi kita gak boleh mengingkari kemungkaran kepada penguasa karena kita gak punya kemampuan. Seperti mengingkari para raja dan memimpin dengan cara memberontak pada mereka, ini gak boleh. Memberontak bukan dari Islam, ini cara-cara khawarij. Karena hal itu adalah pokok dari setiap kejelekan dan fitnah sampai akhir masa. Arti mengatakan umpamanya penguasa tagut, kafir, kemudian memberontak pada penguasa, enggak boleh. Dan mengatakan demikian kepada penguasa, manfaatnya apa? Mengatakan dia tagut, kafir setiap hari, manfaatnya apa? Enggak ada manfaat. Yang terbaik kita datang ingatkan. Dan umumnya mereka belum sampai hujah pada mereka dan belum tahu. Mereka Islam tapi belum tahu mereka. Hatta tentang mana syahadat ini gak tahu mereka, tentang sholat gak tahu. Maka disampaikan dengan cara yang baik. Kalau mengingkari dan mengkafirkan mereka, manfaatnya apa buat dia si orang ini, buat penguasa dan buat kaum muslimin? Gak ada manfaatnya sama sekali. Ini serahkan kepada para ulama maksud saya untuk menjelaskan masalah itu. Adapun kita, ya kita mendoakan dengan cara yang baik. Kita nasihati penguasa gak boleh di depan umum. Antum lihat di halaman 158. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada yansali dhi sultan fala yubdi ala niyatan, walakin ya'khudh bi yadihi fa yakhlu bihi. Fa in qabila minhu fadhaq wa illa kana qad adda ladhi alayhi." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hendaklah ia pegang tangannya lalu menyeri dengannya. Jika penguasa itu mau mendengar nasihat itu, maka itu yang terbaik. Dan bila penguasa itu enggan, tidak mau menerima, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amal yang dibebankan kepadanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Yasin dalam kitab yang sunnah. Jadi kata Nabi, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan ditampakkan di tempat umum, di mimbar, di depan orang banyak, tak boleh. Datangi dia, nasihati dengan cara yang baik. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau enggak terima, kita sudah menyampaikan hujah kepada dia. Dan kita melihat penguasa-penguasa yang zalim, pejabat yang zalim, sabar. Disuruh sabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat di halaman 160. Man kariha min amiri syai'an falyasbir alaihi. Fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya, sebab tidak ada seorang manusia keluar dari penguasa lalu ia mati di atasnya melainkan ia mati dengan kematian jahiliyah. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan ini antum bisa nanti baca penjelasan Syekh Dr. Saleh Fauzan tentang bagaimana sikap kita kepada penguasa yang zalim, dibahas panjang lebar oleh beliau. Sekarang kita lanjutkan, yaitu masuk kepada rukun yang ketiga. Perbuatan ma'ruf dan perbuatan mungkar. Ini kita ambil yang keempat, halaman 174, halaman 175. Artinya kita mengingkari kemungkaran itu yang memang sudah disepakati oleh para ulama, bukan masalah yang masih dikhilafkan. Kan kita ketika mengingkari kemungkaran betul mungkar, jelas mungkar, bukan masalah. Ketika kita menyuruh sesuatu yang ma'ruf, jelas itu ma'ruf, dalilnya ada. Nah, masalah itu jelas bid'ah. Masalah kita katakan masalah ini diperselisihkan. Kalau jelas itu adalah mungkar, katakan mungkar. Seperti merayakan, mengucapkan selamat Natal, haram hukumnya. Enggak ada. Mengucapkan selamat tahun baru, mungkar. Jelas, tegas para ulama. Jadi yang jelas-jelas bid'ah, syirik, kita katakan syirik. Tapi mungkar itu sendiri. Hamba Allah, syariat tersebut, syariat Islam adil seluruhnya, syariat Islam rahmat seluruhnya, syariat Islam maslahat seluruhnya dan hikmah seluruhnya. Masalah yang keluar dari keadilan kepada kezaliman, rahmat keluar dari keadilan kepada kezaliman, rahmat Tuhan kita dan juga masyarakat ikut kita, kita hilangkan. Enggak boleh di sini tempat minum khamar, enggak boleh tempat perjudian. Maka diganti tempat itu dengan tempat tidak hilang seluruhnya. Karena di situ kurang. Tadi tempat itu mungkar, kita larang, kurang. Yang ketiga, kemungkaran hilang digantikan dengan kemungkaran yang semisalnya. Ini enggak boleh. Umpamanya ada tempat khamar, orang minum khamar. Minuman keras. Kita larang. Berhenti orang dari minuman keras. Diganti dengan apa? Tempat. Tidak boleh. Jadi harus menghilangkan kemungkaran itu. Yang keempat, kemungkaran tersebut digantikan dengan kemungkaran yang lebih berat lagi, lebih besar lagi. Ini tidak boleh. Mungkar, punya tempat kemungkaran. Tempat maksiat. Perzinahan umpamanya. Minum khamar. Dibongkar oleh masyarakat. Tempat maksiatnya dibongkar. Masyarakat yang dukung tempat itu enggak rela dia. Enggak rela dibongkar tempat maksiat. Akhirnya terjadi kemungkaran yang lebih besar. Apa kemungkaran? Terjadi pembunuhan. Disyariatkan atau tidak? Tidak disyariatkan. Terjadi pembunuhan. Pembunuhan lebih besar dari dosa maksiat itu sendiri. Dan narkoba dengan pembunuhan lebih besar pembunuhan. Hancurkan tempat maksiat. Jelas orang datang ke kuburan oleh dia. Mungkin dia enggak bangunannya dibongkar, tempat itu bin Abi Thalib radhiyallahu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timsalan illa tamaitahu. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Bukan ketika Ali menjadi khalifah, kan kuburan yang tinggi yang dibangun, ratakan kuburan itu. Lukisan-lukisan hancurkan. Enggak ada apa-apa. Enggak mungkin orang bangun karena yang apa? Yang melakukan siapa? Ulul amri pemerintah. Yang punya kekuatan. Enggak dibangun lagi. Ketika Nabi sudah menaklukkan kota Mekah, Nabi suruh Uzza, Hubal. Kenapa? Sudah punya kekuatan. Coba waktu Nabi setelah punya kekuatan, baru Nabi lakukan. Enggak boleh. Ulul amri yang melakukan. Tempat maksiat. Masyarakat yang dukung tempat itu enggak rela dia. Enggak rela dibongkar tempat maksiat. Akhirnya terjadi kemungkaran yang lebih besar. Apa kemungkaran? Terjadi pembunuhan. Disyariatkan atau tidak? Tidak disyariatkan. Terjadi pembunuhan. Pembunuhan lebih besar dari dosa maksiat itu sendiri. Dan narkoba dengan pembunuhan lebih besar pembunuhan. Hancurkan tempat maksiat. Jelas orang datang ke kuburan oleh dia. Mungkin dia enggak bangunannya dibongkar, tempat itu bin Abi Thalib radhiyallahu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timsalan illa tamaitahu. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Bukan ketika Ali menjadi khalifah, kan kuburan yang tinggi yang dibangun, ratakan kuburan itu. Lukisan-lukisan hancurkan. Enggak ada apa-apa. Enggak mungkin orang bangun karena yang apa? Yang melakukan siapa? Ulul amri pemerintah. Yang punya kekuatan. Enggak dibangun lagi. Ketika Nabi sudah menaklukkan kota Mekah, Nabi suruh Uzza, Hubal. Kenapa? Sudah punya kekuatan. Coba waktu Tapi setelah punya kekuatan, baru Nabi lakukan. Tidak boleh. Ulama yang melakukan. Ya, tempat maksiat. Pelan. Ketika dihancurkan, dibangun lagi. Antum lihat di halaman 179 latar. Aku bersama kawanku pernah minum khamer. Kawan, maka aku pun mengingkari kawanku tersebut. Dan aku katakan, menghalangi manusia dari zikir, ingat kepada Allah dan sholat. Menawan anak-anak. Dan merampas tingkatan bagaimana mencegah kemungkaran. Selanjutnya. Mengingkari siapa yang berhak mengingkari kemungkaran. Ya. Seperti punya kekuatan. Seperti orang tua. Di rumah kita anak kita balas. Pukul. 7 tahun suruh. Jadi kita punya kekuatan. Atau dia bawa buncurkan. Kalau dia punya kekuatan. Jadi mengingkari kemungkaran dengan tangan menggunakan senjata enggak dibolehkan. Tung, lukisan-lukisan hancurkan. Enggak ada apa-apa. Enggak mungkin orang bangun karena yang apa? Yang melakukan siapa? Ulul amri pemerintah. Yang punya kekuatan. Enggak dibangun lagi. Ketika Nabi sudah menaklukkan kota Mekah, Nabi suruh Uzza, Hubal. Kenapa? Sudah punya kekuatan. Coba waktu tapi setelah punya kekuatan, baru Nabi lakukan. Enggak boleh. Ulama yang melakukan. Ya, tempat maksiat. Pelan. Ketika dihancurkan, dibangun lagi. Antum lihat di halaman 179 latar. Aku bersama kawanku pernah minum khamer. Kawan, maka aku pun mengingkari kawanku tersebut. Dan aku katakan, menghalangi manusia dari zikir, ingat kepada Allah dan sholat. Menawan anak-anak. Dan merampas tingkatan bagaimana mencegah kemungkaran. Selanjutnya, mengingkari siapa yang berhak mengingkari kemungkaran, ya, seperti punya kekuatan, seperti orang tua. Di rumah kita anak kita balas, pukul, 7 tahun suruh. Jadi kita punya kekuatan, atau dia bawa buncurkan. Kalau dia punya kekuatan, jadi mengingkari kemungkaran dengan tangan menggunakan senjata nggak dibolehkan. Dengan izin oleh amri. Kaidah pertama, syariat adalah dalam kita menyuruh yang marah mencegah yang mungkar, yang menetapkan bahwa itu ada orang menyuruh yang marah mencegah yang mungkar, jadi dia harus mempunyai ilmu. Hak dia harus punya ilmu. Surah Yusuf ayat 38, Kul hada'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'a musyrikin. Inilah, katakanlah, ini caraku, ini manhajku. Aku mengajak ilmu dan keyakinan. Aku dan orang-orang yang mengikuti termasuk orang yang berbuat syirik. Makanya orang yang bodoh ini enggak ada belajar. Atau mencegah kemungkaran padahal dia bodoh. Ini kru. Antum lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah halaman 211. Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, sesungguhnya kalau dia punya kekuatan, jadi mengingkari kemungkaran dengan tangan menggunakan senjata enggak dibolehkan. Dengan izin oleh amri. Kaidah pertama, syariat adalah dalam kita menyuruh yang marah mencegah yang mungkar, yang menetapkan bahwa itu ada orang menyuruh yang marah mencegah yang mungkar, jadi dia harus mempunyai ilmu. Hak dia harus punya ilmu. Surah Yusuf ayat 38, Kul hada'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'a musyrikin. Inilah, katakanlah, ini caraku, ini manhajku. Aku mengajak ilmu dan keyakinan. Aku dan orang-orang yang mengikuti termasuk orang yang berbuat syirik. Makanya orang yang bodoh, ini enggak ada belajar. Atau mencegah kemungkaran, padahal dia bodoh, ini kru. Antum lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, halaman 211. Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, sesungguhnya harus dimiliki oleh para dai yang mengandala ia berada di atas ilmu dan kitab Allah dan lagi diterima. Adapun dakwah, maka adalah dakwah di atas kebodohan. Di atas kebodohan, maka bahayanya lebih besar. Karena seorang dai telah menempatkan dirinya sebagai, apabila ia bodoh, maka ia menjadi menyesatkan wali adzubillah. Judulnya Zadudda'i. Ya, harus ilmu pertama atau tidak? Dan dia melihat panjang cara berpikirnya. Bukan itu seorang da'i seperti itu. Dalam dia melakukan amal. Yang paling penting. Sebelum yang penting. Yang pertama kali apa? Kemudian yang lainnya. Jadi sekarang umpama. Atau keluarga. sholat. Kemudian dia sering ke dukun, tiap ngerokok, tiap hari dengarkan musik, nggak kerja. Nah, yang mana yang dulu kita tegur? Yang mana kita tegur? Apa semua kita sampaikan? Yang mana yang dulu kita tegur? Dia sering ke dukun. Itu dulu diingatkan. Karena ini syirik. Dosanya dosa besar. Sholatnya gak akan diterima. Ini dulu yang pokok. Dia sering datang ke kubur-kubur. Minta. Sering ziarah ke kubur untuk minta sesuatu. Dia piara jimat-jimat. Dia sering datang ke dukun. Ini dulu pertama kali diingatkan. Kemudian setelah diingatkan tentang sholatnya, baru dilarang yang lain. Gak semuanya disampaikan, gak akan sanggup orang. Semuanya disampaikan yang kita ketahui, gak akan sanggup dia. Sebagaimana juga dia, kalau dicontohkan dia seperti orang itu yang menyuruh ini, gak akan sanggup. Maka cari yang paling penting dulu, yang bisa dilaksanakan. Jadi kita lihat yang paling penting dulu, dahulukan yang paling penting, kemudian baru yang penting. Itu dalam dakwah seperti itu. Yang pertama, yang pokok, ya masalah akidah, masalah tauhid. Kemudian kaidah yang keempat, memikirkan dan menimbang antara maslahat dan mafsadah. Jadi menimbang antara maslahat dan mafsadah. Bab syariat Islam dibangun di atas kaidah memperoleh maslahat kebaikan dan menyempurnakannya, dan mencegah mafsadah kerusakan dan menghilangkan atau meminimalisir. Ini kaidah dalam kita amar ma'ruf nahi mungkar. Terus dilihat itu. Antum lihat di halaman Nabi SAW pernah Aisyah, laula qaum wa Aisyah, kalau bukan satu pintu untuk orang masuk, satu pintu di sini, karena akan timbul fitnah. Dan sekarang tetap pintunya, bagian manusia tidak memahaminya sehingga melakukan kesalahan yang lebih besar. Mana dari judul yang diberikan oleh Imam Bukhari? Maka Nabi SAW disebabkan mereka masuk, baru masuk Islam, bahwa hanya untuk menyombongkan diri terhadap mereka dengan di hadis ini, di Al-Fa'ad, yaitu meninggalkan masalah agar tidak terjatuh dalam kerusakan. Di antara manfaat juga meninggalkan, mengingkari kemungkaran karena khawatir terjatuh pada kemungkaran yang lebih besar. Jadi ini harus lihat maslahat dan mafsadah, maslahat dan mafsadah. Antum lihat lagi di halaman 225 pesan Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang kaidah maslahat dan mafsadah ini. Barang siapa meneliti fitnah besar dan kecil yang terjadi dalam Islam, akan melihat hal tersebut dikarenakan melalaikan pokok kaidah ini. Kaidah apa? Saya tanya, kaidah apa? Saya ulangi lagi. Coba antum dengarkan. Barang siapa yang meneliti fitnah besar dan kecil yang terjadi dalam Islam, akan melihat hal tersebut dikarenakan mereka melalaikan pokok kaidah ini. Kaidah apa? Yaitu melihat kepada maslahat dan mafsadah, dan tidak sabar dalam mengingkari kemungkaran, menuntut hilangnya kemungkaran tetapi lahir dari kemungkaran yang lebih besar. Dahulu Rasulullah SAW melihat satu kemungkaran besar di Mekah dan beliau tidak mengubahnya. Bahkan ketika Allah taklukkan kota Mekah menjadi negeri Islam, beliau bertekad mengubah Ka'bah dan mengembalikan sesuai dengan fondasi bangunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tetapi tercegah, walaupun beliau mampu, oleh kekhawatiran munculnya sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu khawatir orang-orang Quraisy tidak bisa menerimanya karena mereka baru masuk Islam dan baru meninggalkan kekafiran. Oleh karena itu, tidak diizinkan mengingkari penguasa dengan tangan karena menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripadanya. Tidak diizinkan mengingkari kemungkaran penguasa dengan tangan karena menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian yang ke kaidah kelima tasabut, artinya kita harus betul-betul mencari kepastian dan kebenaran dalam setiap perkara dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ada berita dari orang, jangan langsung kita terima aja. Sebab Allah berfirman bagaimana? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika seorang fasik datang kepada kamu bawa satu berita, maka teliti kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan atau karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Jadi kita harus tasabut. Kemudian bab yang ketujuh tentang amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau betul-betul melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada para sahabat yang pokok beliau mendakwakan dakwah tauhid, mencegah kemungkaran, mencegah syirik. Beliau menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, bagaimana supaya umat ini melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Beliau juga tidak mau dipuji dan disanjung, enggak mau beliau. Beliau larang. Ketika umatnya menyanjung-nyanjung beliau, beliau tidak mau. Beliau langsung tegur. Ketika orang-orang bersifat gulu, bersikap gulu, berlebihan, beliau tegur. Iyyakum wal gulu fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Jauhkan diri kalian dari melampaui batas, sikap berlebihan, karena binasa orang-orang sebelum kamu dengan sebab berlebihan. Nabi juga menegur orang-orang atau laki-laki dan perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan, dilarang oleh Rasulullah. Dan yang lainnya banyak sekali. Kemudian ikhwan fillah, nasakumullah, ini yang berkaitan tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan kita harus berusaha untuk melakukan ini. Jangan sampai menimbulkan kemungkaran. Yang antum ingat bahwa Islam ini agama yang adil. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Islam melarang berbuat kezoliman. Islam mengharamkan berbuat kerusakan. Kemudian Islam juga melarang berbuat yang membahayakan orang lain. Gak boleh. Kita gak boleh berbuat bahaya, gak boleh membahayakan orang lain. Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini sahih riwayat Imam Malik dan Dharqutni. Kemudian juga Islam datang ini dan juga mencegah. Kita melihat bahwa Islam ketika menyuruh yang ma'ruf mencegah yang ma'ruf, tidak membawa kemungkaran. Islam ini agama rahmat, agama yang seseorang itu untuk saling boleh. Kita anjak Islam ini. Barang siapa yang punya kita, kemudian ditampakkan kepada kami, tidak termasuk golongan kami. Tidak boleh. Menampakkan senjatanya. Kita isyarat dengan teman kita dengan senjata. Saya bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, ala syaitan yansi ufiyadi, fayaqau fi hule. Jangan sampai menimbulkan kemungkaran. Yang antum ingat, bahwa Islam ini agama yang adil. Menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Islam melarang berbuat kezoliman. Islam mengharamkan berbuat kerusakan. Kemudian Islam juga melarang berbuat yang membahayakan orang lain. Gak boleh. Kita gak boleh berbuat bahaya, gak boleh membahayakan orang lain. Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini sahih riwayat Imam Malik dan Dharqutni. Kemudian juga Islam datang ini dan juga mencegah. Kita melihat bahwa Islam ketika menyuruh yang ma'ruf mencegah yang ma'ruf, tidak membawa kemungkaran. Islam ini agama rahmat, agama yang seseorang itu untuk saling boleh. Kita anjak Islam ini. Barang siapa yang punya kita, kemudian ditampakkan kepada kami, tidak termasuk golongan kami. Tidak boleh. Menampakkan senjatanya. Kita isyarat dengan teman kita dengan senjata. Saya bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, ala syaitan yansi ufiyadi, fayaqau fi hule. Seorang dari kamu menunjuk bersaudaranya dengan karena dia tidak tahu, barangkali main-main kepada saudaranya, jadi yang tajam ya, itu malaikat melaknat orang itu. Meskipun dia saudara sebapak atau saudara seibu bagi dia, enggak boleh. Di sini sahih diriwayatkan Imam Muslim dan Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Dan yang lainnya banyak sekali tentang masalah kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam, dan kita enggak boleh membuat kerusakan. Dan kerusakan yang paling rusak di muka bumi ini apa? Yang pertama apa? Syirik. Yang kedua bid'ah, yang ketiga apa? Maksiat. Makanya kita harus terus menjelaskan kepada umat tentang ini dengan lisan kita, karena mencegah langsung dengan kekuatan itu haknya ulil amri. Tapi harus, sebab kehancuran yang ada, kerusakan yang ada di muka bumi, kata Ibnu Qayyim, disebabkan karena manusia berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, mereka tidak taat kepada Allah, mereka tidak taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, antum lihat di halaman 295, antum lihat. Adapun syubhat-syubhat enggak perlu saya bahas, antum lihat. Ini